Ada tiga jenis kata dalam bahasa Arab, yaitu fi'il, isim, dan huruf. Fi'il sendiri terbagi menjadi tiga, yakni fi'il madhi, fi'il mudhari', dan fi'il amr. Fi'il madhi adalah kata kerja untuk perbuatan yang telah lalu atau past tense. Fi'il mudhari' adalah kata kerja untuk perbuatan yang sedang berlangsung atau akan berlangsung di masa yang akan datang, present continuous tense, dan future tense. Kemudian, fi'il amr adalah kata kerja perintah. Isim banyak sekali jenisnya, namun untuk pemula yang harus diketahui, yang wajib dipahami pembagian isim berdasarkan bilangan, ada isim mufrad atau kata tunggal, ada isim tathniyah atau kata ganda, dan ada isim jama' atau jamak. Kemudian isim berdasarkan jenis ada isim mudzakkar atau laki-laki, ada isim mu'anath, perempuan. Terakhir, huruf. Huruf yang dimaksud dalam ilmu nahwu adalah huruf hijaiyah, baik satu, dua, atau tiga huruf yang memiliki makna khusus.